Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub alayna innaka antat tawwabur rahim. Fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Antal ladzi asyraqtal anwar fi qulubi awliya'ik hatta arafuka wa wahaduka wa antal ladzi azaltal aghyar min qulubi ahbabika hatta lam yuhibbu siwaka wa lam yalja'u ila ghairik. Antal mu'annisu lahum haitsu awhashtahumul awalin. Wa antal ladhi hadaitahum hatta stabanat lahumul ma'alim. Anta utawi panjenengan iku alladzi dzat asyraqta kang nyorotaken panjenengan nyorotaken sorot sinar mencorong mencorongaken nyorotaken mencorongaken al anwaru ing pira-pira nur ing ma'rifah tegese pira-pira kemakrifatan wal asrar lan pira-pira rahasia fi qulubi auliyaik ing dalem pinten-pinten manahipun kekasih penyenengan hatta arafuka sehingga sami pirsa sapa ulia ing penyenengan bahwa hadu lanyuwijiaken sapa ulia ka ing panjenengan wa antal ladzi azaltal aghyar utawi panjenengan iku ladzi dzat azal takang ngicalaken panjenengan al aghyara ing pira-pira lintune panjenengan ail mukawanati tegese pira-pira makhluk wa ta'alluqulan kumantil biya lawan mukawanat min qulubi ahbabika saking piro-piro atine piro-piro kekasih panjenengan hatta lam yukhibbu, sehingga beten gemen sapa ahbab siwaka ing lintune panjenengan. Walam yalja'unan, beten sami ngungsi sapa ahbab ila ghairika, maring liyane panjenengan. Wa ummuta ahbab iku awliya'uka, piro-piro kekasih panjenengan. Wa dha utawi iki antalladhi azaltal aghyar, iku min atfi sababi, setengah saking atafi sebab, alal musababi ing atase musabab. Sabab mangan, musabab warek. Sabab ngombe, musabab seger. Sabab umbah-umbah, musabab bersih. Lianna zawalal aghyar, krono setune ilangi piro-piro makhluk, iku sababun dadi sebab, fi surukil anwar, ing dalem mencorongi piro-piro nur. Antau tebengan iku al-mu'annisu, dat ingkang paring ayem lahum maring ahbab. Ayil mudkhilu, tegese kang paring kang lebokaken lisururi maring bungah, ala kulubihi mengatasi pira-pira atine aulia, pitajalika kelawan tajali panjenengan. Tajali ku ngetok. Haisu au khastahum, krono datusaken gersah penyenengan ing aulia al awalima, ing pira-pira alam. Dadi gersahku ora kerasan, ora kerasan. Alati kang kamu kang ono sapa aulia, iku la ya'lafuna, ngulina agen sapa aulia ha ing awalim. Wa ta'ala kulan gumantung apa kulubuhum, pira-pira atina awliya biha kelawan awalim. Bayani min asabin, saking pira-pira konco. Wa awladin, dan pira-pira anak. Wa amwalin, dan pira-pira bondo. Wa ghairi dhalik, dan liyane ashab, awlad, amwal. Fa inna man kula setune wong hasil kang wis hasil lahu kedue man, apa adena saein luwe setitik suwiji-wiji, min sudil haqi kang tetep saking nyawang Allah kang hak, batawadudihi lan oleh den demene al-haq, iku lam yastauhish, orang gresah sapa man li sayin maring suci-wici, mindalika saking mengkono-mengkono awalin, utawa dalika ku mengkono-mengkono ashab, aulad, amwal. Balyaghibu, balik samar apa dalik anu saking yaghibu, samar sapa man anu saking dalik. Balam yastaknis, lam orang rasa ayem sapa man, bisa infawan swiji-wiji minhu saking dalik. Bal yang faru, balik melayu sapa man anu saking dalik, bikol bihi lawan atine man. Wanta utai pengat, ikwala didat adai tahum, kamu tuakan pengen ing aulia, binurin lawan cahaya mingka saking penyengan, hatta stabanat singgo dadi pertelo aidho harot, tegesi jelas lahum kedwi aulia opal ma'alimu piro-piro dalan, aiturukul haki tegesi piro-piro dalan hak. allati kang salaku kang ngambah sapa ulia ing turuk fa inna dhuhra dalik krana setune pertelane mengkono-mengkono ma'alim iku layakun ora ana apa dhuhur ila fi hidayatin kejaba kelawan pitutuh mingka saking panjenengan. Munajat ingkang kaping tigang dosa. Engkau ya Allah yang menerbitkan nur di dalam hati para walimu sehingga mengenal padamu dan mengisahkan engkau, dan engkau pula yang menghilangkan kotoran dunia dari hati para pencintamu sehingga mereka tidak suka pada sesuatu selain engkau. Dan tidak bersandar kepada selain engkau. Engkaulah yang menggembirakan hati mereka ketika mereka merasa jenuh dari semua alam, dan engkau pula yang memberi hidayah kepada mereka sehingga terang bagi mereka tanda-tanda jalan kebenaran. Nomor siji antal ladi asrakta al anwar. Nomor loro antal ladi azal tal aghyar. Nomor telu antal mu'annisu lahum. Nomor papat antal ladhi hadaitahum. Munajat ingkang kaping tigang dosa mugi enten sekawan, sekawan macem, sekawan macem munajat dengan Gusti Allah. Sing sepisan dengan Gusti ingkang memancarkan sinar wonten manahipun kekasih-kekasih penjenengan sehingga kekasih pengen ngertos datang pengen lan mengesakan penjenengan. Nomor kali pengen Gusti ingkang ngicalaken ahyar. Ahyar niku barang-barang sing sak liyane Allah. Dicalaken min kulubi ahbabika, saking atine tiang-tiang ingkang mencintai panjenengan, sehingga pencinta pengen boten demen sakliyane panjenengan lan boten ngusi dateng liyane panjenengan. Nomor tiga, pengen Gusti ingkang damel ayem kekasih panjenengan, sehingga kekasih pengen boten kerasan kalian lintune panjenengan. Nomor sekawan, pengen Gusti ingkang paring pitedah dateng kekasih panjenengan, sehingga dalan sing bener dadi nyata, dados terang. Bro Bapak, ingkang antaladi asrokta niki jenenge musabab. Musabab niku bahasa sakniki akibat. Yeah. Bahasa saiki jenenge akibat. Terus nomor loro aladi azata niku sebab. Setiap sebab mesti enten musabab. Setiap enten sebab mesti enten akibat. Enten sebab, enten akibat. Halo Bapak, niki sebabe panjenengan Gusti ingkang ngicalaken ahyar saking atine kekasih panjenengan. Berko ahyar niku bersih saking atine kekasih pengen, lajeng boten gadah rasa demen teng liyane panjenengan. Boten ngungsi, boten bersandar dateng liyane panjenengan. Lu sebab ahyar niku bersih saka atine kekasih Allah, akhire sinar kemakrifatan niku memancar teng atine kekasih Allah. Kono sinar niku memancar dadi makrifat ngerti tengene Gusti Allah. Terus mengesakan. Mengesakan itu meyakini bahwa segala sesuatu hanya dari Allah. Berbapak ahyar niku berno-werno. Tiang sakit terganggu mencintai Allah. Niki nek ditinju saking global, dari hal yang mendasar, niku nomor siji dunyo. Nomor siji dunyo. Niku dadi penyebabe mboten mencintai Allah. Kono ati niki tertutup dengan mencintai dunia. Wong didelok mawon, didelok mawon. Wong kapane wis terbius dengan dunia, lupa dengan Allah. Wong kapane wis terbius kepingin oleh bondo, kok dalane kok sulit berani melakukan kejahatan. Soale wis ali Gusti Allah. Lho Bapak, melakukan kejahatan mau, menipu mau, merampas mau, merampok mau. Nek didurno maneh korupsi mau, menerima suap juga mau. Niki soale napa? Niki sampun piyambake terbius dengan hubbud dunya. Pun wis ngeten niki lali nek Gusti Allah. Aku gak percaya nek eling. Gak percaya. Neling Gusti Allah mesti merasa aku selalu dilihat Allah. Aku selalu disaksikan Allah. Aku selalu dilihat Allah lahir batinku. Kalau saya melakukan kesalahan, pasti akan disiksa oleh Allah. Iku nek eling Allah. Apa nih wong wis rebutan kedudukan, maksud curang yowani. Baru Bapak, pada kedudukan yang diperoleh dari kecurangan. Kecurangan itu haram. Maka kedudukan yang diperoleh haram, maka gajinya haram. Apa maneh ceperane tambah nemen harame. Baru Bapak, nek gaji ini bupati kurake ceperane. Terus Bapak nggih. Kapan enten investor masuk? Nggih. Niku dos pundi, Bro Bapak? Minimal 10%. Nek kapan biaya itu 3 miliar, maka berarti ceperane 300 juta. Loh Bapak, usak mono pematane gak ulap kira-kira. Wis matane ulap belereng. Nek wis belereng matahari buta, mata hati buta. Kalau sudah buta lupa kepada Allah. Loh Bapak, iki kenyataan bisa kita buktekaken. Seandainya bangsa Indonesia niki mboten tertutup mata hatinya dengan dunia, beres. Beres. Ora ana Indonesia wong melaratku gak ana. Wong miskin gak ana. Wong tekane dicepne tukul kok. Nggih. Nggih mboten? Masyaallah. Kaya Indonesia ku kaya. Ya, dalam bumi penuh dengan kekayaan. Gunung-gunung penuh dengan kekayaan. Hutan-hutan penuh dengan kekayaan. Nah, para bapak, nomor siji. Sing dadekno lali Gusti Allah iku nomor siji dunyo. Kene wis meningkat-meningkat wis dadi wong ahli ibadah, sing lalekno Allah iku swarga. Ya le wong sak ngene iki ibadah sing krana Allah ngono ngajung. Rata-rata kulo sampeyan ibadah ku mega wedi neraka pengen mlebu swarga. Iku penghalang juga. Itu tabir juga yang menutup hati untuk mencintai Allah. Estu para bapak nggih. Neraka ku ahyar makhluk Gusti Allah. Surga ahyar makhluk Allah. Widodari sing lambine abang-abang iku yo ahyar. Oh Bapak, memang luar biasa. Widodari niku masyaallah. Mulane Joko taruh kepincut sampai nawang wulan. Widodari ku adus neng sendang neng dunyo. Lah ya widodari kok iso wucul lho. Ora kok wucul, ora dikersakno Allah menguji seseorang. Syekh Makinuddin Al-Asmar bolak-balik kau ceritakno. Ketika akan naik di dalam makom muhibbin, makom mencintai Allah, iku diuji. Bengi-bengi wiridan kuna widodari mudun jaluk mangku. Niki nek arek Muhibbin sido mati nganggur. Jaluk pangku atik jaluk pangku pupu sisih kiwa. Lah kan mefet to, Pak. Wajahe mefet, lesane mefet, masyaallah. Nggih. Nek kapane Syekh Ma'ruf Al-Karfi diuji Allah diketok nu widodari iku dampiak dampiak patang puluh widodari ning dhuwur. Widodarine akeh. Bar ngoten diuji maneh dampiak dampiak 80 bidadari. Semakin rutin ku peteng-peteng ning sepi-sepi ijen pisan widodari ijen. Padha ijene. Apa gak pengen ngambung kira-kira? Wong ijen. Nggih. Jaluk pangku pupu sisih kiwa. Nggih sempat omong-omong dilu. Kamu ni siapa? Haura. Bidadari. Tempatmu di mana? Al-Jannah, surga. Umay surga kok ngeluyur to kok kene. Yo sisan ditakoni ambek Syekh Makinuddin. Kamu sudah punya pacar? Belum. Saya lamar mau, mau. Mas kawinnya apa? Salatul lail. Mas kawinnya salat bengi. Ku widodari. Masya Allah, ababiku seger. Ambune wangi, suarane merdu. Wis bali ning swarga meneh ning panggonanmu. Nggih, ikal. Ngerti soalé Syekh Makinuddin nek sampe seneng ambek widodari niki gagal maqam mahabbah. Para bapak, wong kapane duwe cita-cita, atik kenek kudu makan gagal. Gule ilmu sing manfaat, gule ilmu sing manfaat, ilmu sing manfaat durung tutuk kegodho anek mardiyah. Akhire nakono sido gagal oleh ilmu sing manfaat gagal. Gula ilmu neng Muhibbin, ya gula ilmu yo neng diniyah, neng sekolahan, yo ngaji, kegodo PS, gagal, mesti gagal, mboten atik mboten. Mula bapak, godaan niku kathah. Wong gula ilmu ku sing dipikir ilmu mutolaah. SMS ga wis-wis. Ya situ ngeludase gak iso turu. Ono bapak gagal. Iki sing Makinuddin ku dicoba ambek widodari, ngerti wis bali oh. Ngerti nek diuji. Ora bapak tapi berpengaruh. Nggih. Akhir niki mesti berpengaruh. Wong abape niku seger, ambune wangi, suarane merdu, itu dari niku. Begitu Syekh Makinuddin mulih petuk bujune, omong-omong ambek bujune, mutah-mutah. Saking gak enake widodari dunyon. Wis sababe gak seger. Ambune atik arus pisan. Masyaallah. Syekh Makinuddin mutah-mutah omong-omong mbek bojone iki tidak hanya sehari dua hari, sampai dua bulan per bapak. Oh iya, koyo apa itu dari. Ada seorang anak muda ngimpi petuk widodari, ngulilir bungok-bungok, ya ainak mardiyah, mbuku mardiyah terus. Ainak mardiyah, menepak samkok pengen dana wetuk gelis payu deleh mardiyah. Ainak mardiyah. Para bapak, dados swarga niku nggih anyar, widodari niku nggih anyar, gedung-gedung surga niku nggih anyar, kenikmatan-kenikmatan surga juga anyar. Kapan sedang tengeriku tertutup hatinya mencintai Allah. Mboten saged mencintai Allah. Mboten saged. Makrifat dengan Gusti Allah tambah mboten saged. Mulane tiyang teng sing makrifat teng Allah niku ibadah mboten pengin swarga. Mboten pengin widodari, mboten pengine namung wusul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, dadi sagete sinar cahaya kemakrifatan memancar ning jerone atine kekasih Gusti Allah iku nek pancen ahyar sampun dibersihaken saking atine kekasih Allah, dibersih. Nggih. Atine wis gak terpengaruh ambek dunya, gak terpengaruh ambek duit, gak terpengaruh ambek kedudukan, mboten terpengaruh kalian pengaruh teng masyarakat, mboten terpengaruh nopo-nopo bab dunya. Les. Pergoten mboten terpengaruh kalih kenikmatan akhirat. Nggih mboten terpengaruh. Para bapak, maka akan bisa sampai makrifat kepada Allah. Para bapak, sesi riasikti. Sesi riasikti niku gurune Syekh Junaid. Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Niku pengen nate dawuh suatu saat aku ngimpi ketemu Gusti Allah. Nggih, aja heran. Ngimpi ketemu Gusti Allah wali-wali niku biasa. Nek kula jenengan ngimpi petuk burue gak tahu, petuk cacing terus. Paling-paling petuk wedhus, petuk kebu. Ngopo paling gedhe mancing oleh Pak Gedhi. Impene wali-wali ku biasa. Syekh Ahmad Ibnu Hambal ku diterangno ngimpi petuk gusaku ping 100. Pemalik petuk Kanjeng Nabi, petuk Nabi ini ku meh bendinten. Saya siri asik diku kono wis jernih hatine. Wong dhuwur kaya ngoten impen ambek temenan padha karo bidane. Ningali ambek ngimpi ningali iku padha. Nggih, kene kanggo gandulan, kene kanggo dasar. Saya siri asik diku ngimpi kepethuk Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ndawi saya siri khalaqtul khalqa padda'u mahabbati, aku dadiana kuwabih makhluk, malaikat tak gawi, jin setan tak gawi, manungsa tak gawi. Menungso-menungso sing tak gawe ki bareng wis dadi ngerti nek aku sing gawe, fadda'u mahabbati, kuwabehku berdalih, kuwabehku ngaku mencintai aku. Menungso kuwabeh ku lho ngaku mencintai Gusti Allah. Nalika digawe Gusti Allah, kula cinta dhateng panjenengan. Nggih, takone Gusti Allah mulai dari arwah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bala. Nggih, syahidna. Wabe tasi teng makom arwahku tau ditakoni Gusti Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Wabe ngakoni nggih nek Gusti Allah iku pangeran. Nggih, niku berarti demen wong ngakoni pangeranku berarti demen. Mahabbah. Bajur fakholaktu dunya fastahola anni mingkuli asrati alafin tisatu alafin pabakia alfun. Baris kuafih mengakui mencintai aku, mengakui mencintai aku, aku terus gawe dunya. Dunya tak gawe, bumi tak gawe, langit tak gawe, hutan tak gawe, lautan tak gawe. Lautan ono iwake, ono mutiara. Bumi ada hutannya, ada macam-macam kekayaan. Tak gawe. Barang dunyo tak gawe, wabeh padha sibuk ngurusi dun. Iku tiap-tiap manusia jumlahe 10.000 ilang sing mencintai aku kari 1.000. Pinten Pak sing ilang Pak? Hen? Masya Allah. Di tiap-tiap 10.000 manusia, setelah aku membuat dunia kepencut ambek dunyo, kepencut ambek dunyo, sing durusi perusahaan, sing durui hutan, sing durusi wis ngurusi dunyo, akhirnya lali ambek aku, iku sangang ewu. Masya Allah, sangang ewu. Tinggal sewu tok sing isih demen mbek aku. Oh Bapak, awake dhewe bagian nomor piro? Wis, bar ngono fa khalaqtul jannah. Fastaghla biha tisqu mi'atin fambakiya mi'atun. Akhire surga tak gawe. Menungso kuweruh ambek surga. Bidadarine ngene, gedunge ngene, krikil-krikile ngene, sungai-sungainya begini. Sungai surga niku enek, banyune banyu tawar, ana banyune madu, ana banyune arak, ana banyune susu. Masyaallah. Bersih, Pak. Gak koyok kali Jombang. Kena limbah pabrik. Masya Allah. Iku banjur sibuk. Ya, pengen swarga. Pengen swarga. Pengen swarga. Piro sing sibuk pengen swarga. Sangang atus. Akhirnya wis gak seneng be aku. Ibadah-ibadah ya Allah Akbar lillahi ta'ala. Tapi artinya ya swarga. Berarti nyembah aku mujui aku. Allahu Akbar lillahi ta'ala. Jebule hati ini pengen swarga. Itu berarti mujui Gusti Allah. Iku sing sangang atus kiblat ning swarga, sing kiblat ning aku kari satus tok. Ora Bapak, ya Allah. Wis bareng ngono aku terus nuruno balak. Nuruno bilai Onok bilai jenenge kebakaran, onok bilai jenenge banjir bandang, onok bilai gempa bumi, onok bilai gunung meletus, onok bilai penyakit kolera, onok bilai ane kuwi surusan nyamuk dibe wis bingung kabeh. Napa? Nyamuk dibe. Demam berdarah. Wis kupuh kabeh. Ping jenenge membakar. Menimbun. Menguras. Urusan niku tok nyamuk tok wis bingung. Akhiris gak kau bermikir aku. Ora kau bermikir Allah. Wis lali ambek Gusti Allah. Lali sing gawe bencana iku Gusti Allah. Akhire satus iku sing sibuk ngurusi balak iku 90 nggih. Dadi karek 10 tok. 10 tok iku sing isih mencintai aku. Sing isih eling mbek Gusti ambek aku. Para bapak iku pirang persen? Nek kapane 10.000 orang nggih. Sing lulus mencintai Allah hanya 10. Pirang persen? Para bapak, masyaallah. Maka berarti setiap 1.000 hanya 1. Kalau 10.000 hanya 10, maka berarti setiap orang 1.000 sing lulus hanya 1. Mane kok sampean kabeh masuk biatan ya pancet dae. Kadang-kadang leneh wiridan kok leren. Lah kula bar biat nganti sakniki pancet nggih. Warung kula panggah mboten laris mawon. Lho, rono, para iku rono. Oh, neren mawon kok wiridan sandilah apa? Lho anak kula umur 30 tahun nak wedok tak golekne pancet mboten oleh-oleh. Dadi toreko golekne bojo anak. Bapak, ini kisah sirah sikting, masya Allah. Jadi wong 10.000, sing terpilih Allah hanya 10. Maka kalau 100.000, berapa yang terpilih? Lantas Gusti Allah dawuh, lalik dunya aradtum wala fil jannah raghibtum wala minnal bala dojartum. Gusti Allah dawuh, awakmu kabeh gak mengendaki dunya mboten, awak kabeh gak kepengin swarga mboten, sira kabeh gak susah mergo bilaiku mboten. Terus kabeh ku matur, lah mereka sedoyo sing ngeresakan nak jenengan ta Gusti. Mulane kula rela rido. Dadi kula demen teng pengen rido, masih mboten krana donya. Kula demen pengen kula rido, masih mboten kepengin swarga. Kula rido, masih kula mboten susah krana bencana. Akhirnya Gusti Allah dawuh, bala iya. Gusti Allah dawuh, antum abidi hakon. Yo sira iku kawulaku sing temenan. Angel lho Pak, dadi kawula sing temenan. Kawula wong sing ngawula niku kapane kerja ning juragan. Niki mboten pengin ongkos. Nek wong kerja ning juragan pengin ongkos niku mboten ngawula. Nggih. Nggih mboten. Nggih mboten. Iku jenenge lapangan kerja golek nggih ongkos. Nek mulang ning madrasah kok krono gaji iku gak ngawula Gusti Allah. Kendile goling. Wedi kendile goling. Dadi jenenge ngawula iku yo mbok iku jenenge ngaji, mbok iku jenenge berdakwah. Yo mbiku jenenge mulang madrasah. Yo mbiku jenenge ngurusi pondok, ngurusi apa? Bukan karena nggih imbalan dari Allah, tapi hanya lillahi ta'ala. Ku jenenge ngawula. Mane Gusti Allah iku dateng wong sing 10 niku wau. Oleh demen ning Gusti Allah, ibadah Gusti Allah. Ora krono menghendaki dunia, boten krono demen kali swarga, boten krono wedi balak. Niki hanya murni hanya karena Allah. Mulane Gusti Allah dawuh, antum abidi haqqan. Siraramu kabeh ku kawulaku sing temenan. Para bapak, tanda-tanda ni demen niku apa? Tanda-tanda ni demen. Aku demen mbek Gusti Allah, kon jamaah gak budal. Aku demen mbek Gusti Allah, kon zakat gak gelem. Aku demen mbek Gusti Allah, ya Allah. Ana iki jenenge lahan kangge golek untuk keridane Allah. Lahan apa? Iki ana bangunan masjid. Oh, jariyo ning masjid. Ora gelem. Je mencintai Allah. Munine mencintai Allah, tapi sedekah ora, zakat ora, dikongkon haji iman, iman. Iku jenenge aneh. Dawakan ta'sil ilaha wa an tadziru khumbahu hadha la'am rifil qiyasi badi'u law kana khubbuka soh dikun la'atok tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u idza basattu yadi ta'sil ilaha wa anta tudhiru khumbahu hadha la amri yafil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u la yo awakmu ku maksiat ning Gusti Allah tapi ngaku demen awakmu ku nglarakno wong tuwa terus ngaku mudemen mbek wong tuwa. Nah, seperti ini wallahi ini adalah barang yang aneh. Aneh. Nek demen ning Gusti Allah ku ya diperintah apa-apa ya manut. Diperintah ya manut, dicegah ya mandek. Ora kok dicegah malah budal, diperintah malah mandek. Ngono ngaku cinta. Oh, Bapak. Lau kana hubbuka shodiqan la taqtahu, seandainya cintamu kepada Allah itu benar, pasti engkau mentaatinya. Kenapa? Li annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena setiap orang yang mencintai akan selalu taat kepada orang yang dicintai. Para bapak, nggih, saringane niku lho, saringan. Masyaallah. 10.000 kali 1.000. 1.000 kali 100. 100 kali 10. Nggih niki rata-rata niku rata-rata jerine demen Allah, demen Allah. Wah, urusan dunia perintah Allah gak dilakoni. Padahal dunia iku sak temene koyok batang. Kanggone kekasih Allah dunia iku koyok batang sing wis busuk. Sayyidina Ali dawuh, wa ma hiya illa jihbatun mustakhilatun alaiha kilabun hamuhun majtidabuha fa in tajtanibha hasil fa in tajtanibuha fa in tajtanibha an kuntasil man li ahliha wa in tadibaha naza'atka kilabuha wa ma hiya illa jifatun mustakhilatun alaiha kilabun hamuhun majtidabuha fa in tazatanibaha kun tulisannya kurang kunta tasilman li ahliha fa in tajtadibha naza'at kafilabuha. Sayyidina Ali, dunia iku jane kaya batang sing wis busuk. Hanya Nabi ku ngajak sahabat-sahabat termasuk Abu Hurairah dijak nengone tempat pawuan. Neng pawuan, neng pawuan kuno no tengkorak, tengkorak manusia, ada tengkorak kuda, ono sisa-sisa gumbal, gumbalin sandangan sing wis rusak, sing wis kotor, tengriku ngenten nuwun sewu kotorane wong, kotoran. Kaya Nabi ngajak sahabat diduding iku lo dunya. Tengkorak iku tengkorake wong, iki wong sing biyen seneng golek dunya, akhire ya dadi ngono iku. Sing biyen senengane kendaraan kuda, jenenge kendaraan unta deloken ya ngene iku kudare dadi tengkorak. Sing beneku senengane pakan sing bagus-bagus deloken gumbale ya ngene iku. Kapan wengku biyen senengane mangan sing enak sing mewah deloken dadine ya taek. Di sak temene donya ku kaya batang. Kaya batang sing wis membusuk. Di sekelilingnya adalah anjing-anjing yang berebut mendapatkan bagian. Maka dua sadina, kalau begitu pencinta dunia aku koyo anjing. Para bapak, soalnya dadi ana lali ning Gusti Allah. Apa mboten kenging kita pados dunia? Aja golek dunia, golek sangune akhirat. Kesannya akan lain. Golek dunia ambek golek sangune akhirat beda. Iku dunia ku apa? Dunia iku kekayaan dan pengaruh dan lain-lain yang tidak ada manfaatnya di akhirat, iku jenenge dunia. Tapi kapan nih golek duit kanggo sangune ibadah? Golek duit kanggo nyangoni anak golek ilmu. Golek duit kanggo sangune awake dhewe golek ilmu. sangune dhewe kanggo berangkat haji, berangkat umroh, memberikan zakat, niku sanes dunya nggih. Niku jenenge sangune akhirat, mazru'atul akhirah. Di apa artine dunya ku apa? Dunya iku mala faidata fihi lil akhirah. Dunya ku apa-apa sing gak ana faedahe ning akhirat iku dunya. Termasuk bojo. Bojoku ning faedahe ning akhirat, enek dayoh cuwet ning mapon ning pawon, godhog wedang, goreng kerupuk disediakno da dayoh. Bojo iki duduk dunya. Iku jenenge sangune akhirat. Masya Allah, kapan anak mana, dayoh anak mana, dayoh cepet-cepet leh, nggih ngladeni dayoh. Mauluh sifatnya Nabi Muhammadun dohikun lidayfi mukrimuhu. Kanjeng Nabi ku nek ketekan dawuh guyu mesem mulyakno. Ora bapak ndhi pucu nek dayuh malah tinggal mingkreh dunyo. Ndhi pucu malah rewel bengi dijak salat gak gelem. Malah ngendeg-ngendegi, Mas, aku adem. Loh, iki jenenge dunyo. Wong wedok gak ana manfaate kanggo akhirat. Wis iku definisi ku dicekel dunyo ku apa? Mala faidata fihi lil akhirah. Dunyo ku apa wae sing gak ana faedahe kanggo akhirat jenenge dunyo. Nggih niki sing disebut kaya Sayyidina Ali batang. Wa ma hiya illa jifatun mustakhilatun alaiha kilabun ham muhun najtidabuha fa in taj tanib hakun tasilman li ahliha fa in tajtabibha naza'at kakilabuha. Tapi Sayyidina Ali ora ana apa-apa, dunya itu hanya seperti batang yang membusuk yang dikelilingi anjing-anjing yang berebut untuk memperoleh. Kalau memang kau menghindari dunia, maka berarti kamu damai dengan pencipta-pencipta dunia. Orang nak tukaran. Orang bapak, nek kapan awakmu wegah ambek dunyo, damai. Ambek sing gelem ambek dunyo gak tukaran. Wong kowe wegah. Ahli aku pencipta-pencipta dunia, wong sing seneng kedudukan, seneng harta, seneng bermewah-mewah, iku jeneng ahli dunia. Awakmu damai dengan mereka, gak tukaran, gak rebutan. Tapi kalau kamu menarik dunia, mengambil dunia, naza'at kakilabuha, maka akan menyerang kamu anjing-anjing dunia. Ini awakmu tek melu-melu jupuk. Melu-melu jupuk. Ya diserang ambil anjing-anjing dunia. Arotolibad dunia wa intola umruhu wa nala minat dunia sururan wa an'uma. Kapanin bana bunya nahu fa'atamahu falamas tawa makot banahu tahatama. Allah. Wong-wong sing zahid-zahid iku menyampaikan syair-syairnya supaya manusia itu tidak tergila-gila dengan dunia. Para bapak, jari ini konco-konco. Jai, seko daerah ya NO, seko daerah ya Ustad. Tapi wis ning Jakarta lali ae. Wis lali. Ben iku saka Jombang wis lali mek Jombange. Ben iku saka Surabaya ya dipilih rakyat Surabaya wis lali Surabaya. Nek wis teng riko yai ulap ambek batang. Batang yang membusuk. Dawe aku lihat orang yang memburu dunia, walaupun panjang umurnya. Para bapak, ana presiden Indonesia aku dadi presiden 32 tahun. Saiki piye kabare? Nun. Piye kabare? Gus Dur hanya 2 tahun, bagaimana kabarnya? Melangit. Nggih mboten. Soale mboten kepencut kalih dunya. Dawuh niku wau saya lihat orang yang memburu dunia walaupun panjang umurnya dan memperoleh kegembiraan dan berbagai kenikmatan. Itu contohnya seperti orang yang membangun bangunan. Sehingga sempurna bangunan dibangun. Setelah sudah jadi, kemudian dia mapan menggunakan bangunan itu, tiba-tiba bangunannya roboh. Nggih, bangunannya roboh. Iku contone. Nggih, contone. Dadi contone wong buru donya iku senajan oleh kebungan sing akeh, mendapatkan kenikmatan yang penuh, iki koyo wong bangun bangunan setelah jadi sempurna ditempati, begitu ditempati bangunan roboh. Apa iku diusaha koyo gudang garam, diusaha koyo Cisamsu. Diusaha setelah sempurna, akhirnya ya Allah mati. Nek wis mati apa pabrik digawa ning kuburan. Lho ngentekno tanah piro kanggo mendem pabrik? Piro? Ora ana sing digawa. Bojone telu digawa. Wala. Biyen mune Mas, saya cinta kamu sehidup semati. Beletek. Jadi Pak beletek. Beletek ku blas gak ngandel, gak percaya. Senang mati etok-etok tok nangis mari nungguyu. Lah rapi beneh. Kok gak ngancani ning kuburan. Jadi kaya wong bangun bangunan setelah selesai sempurna, dia menempati bangunannya roboh. Itu contohnya oleh dunia. Lain dengan ilmu, para bapak. Maksudnya oleh ilmu, ilmu dia mati. Pembe ilmu tetap hidup. Ini yang dini mesti hol Mbah Yai Wahab, hol Mbah Yai Fatah, hol Gus Dur, hol Mbah Hasim. Masya Allah. Hidup terus. Dan badhe mati. Ini kuna sing digulai ilmu. Para bapak, boten usah susah masalah dunia. Sayyidina Ali dawuh, wa ma dunya illa kadhillin. Iza tabi'taha farat mingka. Wa idza fararta minha tabi'atka. Dunyoku koyo ayang-ayang. Arek ngerti ayang-ayang ora? Kapane jam 09 wanas matahari sengenge ning etan. Ayang-ayang ning kulon, ya kudunya ayang-ayang. Iku nembok buru melayu. Ajaran burun rak melayu. Sampai geger sampai gilap bangga gak oleh apa-apa. Ya betul? Ustad-ustad pak yai punya kelip pulpen. Loh, duitnya moro dewe. Duitnya moro dewe. Napa-napa moro dewe. Ayo kono panen bandeng, ngomai kia no bandeng. Masya Allah, kono ku panen jeruk, ngomai kia no. Kono panen salak, ngomai kia no. Salak. Masya Allah, kono ono Innova. Kiai duwe Innova. Lho kok kurang percaya sih? Nung betul. Saman sing buru sampai gilap kadu eh. Gilap gegere pagak gak di Innova. Tapi Sayyidina Ali, dunia ku koyo ayang-ayang. Kalau kamu kejar dia lari. Tapi sebaliknya kalau kamu lari dia mengejar. Larimu gimana? Lari pada Allah, tidak lari pada dunia. Diperintah salat, salat diperintah jamaah, jamaah diperintah poso, poso diperintah opo tandang. Insya Allah kerja sedikit ya keuntungannya banyak. Masuk usahaku santai-santai, boten-boten rezeki niku hilang. Para bapak, Gusti Allah dawuh ning dunya. Gusti aku dawuh ning dunya, dawe ngene, ya dunya, ikhdimi man khotamani, wastahdimi man khotamaki. Dunya labdena, napa sing labdeni aku? Wong sing labdeni Gusti Allah, ibadane Gusti Allah, ngopeni ilmune Allah. Ladenono dunyo, tapi ni wakung ladeni awakmu dadekno buruhmu, meluya melayu ngurusi pabrik mono, ngurusi kono, ngurusi sawah kono, wuduh jelebut, masal sing dipangan ya padha wae, nggih, malah sampean wani kopi kental kono gak wani. Di darah tinggi. Saman wani serbat degan campur apokat ambe es. Saman wani ono gak wani. Panggah banyu putih. Tambah gak aruh kenikmatan dunyo temenan. Saman sego beras wani ono panggah sego jagung. Nggih. Jangan nganggu jas. Apa wong suki ki jase limo dirangkep. Iki tambah kaya wong gendeng. Nggih. Padu ae. Idza ma kun tadzakal bin kunuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idza ma kunta dza qalbin qanuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau memang kamu punya hati yang neriman, maka kamu dengan yang memiliki dunia adalah sama saja. Sama saja. Paling pol sarungiku bias. Karena bias sama wis di CIB AS. Gak betul? Paling enak paniku sego sate kulit. Karena malah gak wani. Paling enak jari bucanom jari ini. Napa jentengnya pak? Sudah gembira. Kono yo gak wani. Kalau kamu neriman, kamu dengan mereka itu sama saja. Orang nak bidangi. Bapak bapak. Ya dunia ikhdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki. Bapak bapak, dunia sing pertama sing ganggu manusia sehingga tidak mencintai Allah. Dua adalah surga. Iki kanggone wong sing wis meningkat. Wong kapane diarani wong sing arif, ahli makrifat, wis ora kepencut ambek swarga. Kepincute ambek sing gawe swarga. Wong kapan wis ahli makrifat dadi kekasih Allah, tidak takut neraka. Takutnya kepada yang membuat neraka. Wong koyok ngedan iki Pak jenenge wong sing merdeka, iki jenenge huriyah. Ana ibadah iku jenenge ibadah syariah. Ibadah thariqah jenenge ubudiyah. Ana ibadah hakikat jenenge ubudah. Amal syariat jenenge ibadah. Amal sane ku napa amal sing dilakoni nggawa to lahir, wudu, salat, sedekah, haji, umroh, zakat, gawe masjid, gawe madrasah, gawe gedung kepentingan umum. Iku jenenge barang lahir. Iki nek tujuane pengen imbalan jenenge ibadah. Nah iya, cekeli lho. Nek tujuane amal-amal iku pengen imbalan, mbuh iku surga, mbuh iku slamet neraka jenenge ibadah. Nek amal thariqah iku jenenge ubudiyah. Ubudiyah iku nglakoni amal-amal sing saleh tujuane mung pengen parek Gusti Allah. Mboten tujuan imbalan, mboten tujuane mung parek Allah. Nggih. Nek amal-amal hakikat jenenge ubudah. Ibadah ubudiyah ubudah. Ubudatu al-hurriyah, bebas merdeka. Wong sing bebas merdeka niku ibadah wis ora wedi neraka, wis ora pengin swarga, wis ora wedi balak, wis ora wedi kangelan, ora wedi apa-apa. Pun mboten wedi kabeh. Nggih. Sebabe apa? Sebabe wis memandang Allah. Wong kepes mandang Allah iku jenenge mau dikandakno ayem nggih. Jenenge ungsu billah, berko Allah wis ngetok. Nggih. Ungsu. Cak, sampe nek kate pengin petuk ambek pacar. Omahe ditutup, sampe gelisah kok ora. Hah? Gelisah kok ora? Omah ditutup pada sampean serindu, nggih, wis rindu, wis pendek mumet sirae wis. Wis ora iso turu, wong kapan syaukolak. Nek wis rindu mesti gelisah. Turu jengirat tangi, rumang sing mau dodok-dodok. Dibuka ra ana apa-apa. Pun gelisah terus marane ning omahe. Didodok-dok keganok jawaban. Ini aku mesti gelisah sampean, gelisah, bingung. Barang wis dibuka, caca, ayem. Sebab apa wis ngetok? Digusa kapan wis ngetok ning kekasih ayem? Kapan wis ayem? Atine wis ilang eling buju. Atine lho. Atine wis ilang eling anak. Atine wis ilang eling bondo. Wis ilang kabeh. sudah tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau bapak wis kungsu ayam. Kalau bapak wong kaya ngene iku pamane bojone mati wis biasa. Wong yo mati. Mosok wong urip terus. Penyair mengatakan likulli syai'in idza faraqtahu iwadun walaysa lillahi in faraqta min iwadi. Apa sing awakmu pisah mesti ana gantine. Kejaba nek pisah mek Gusti Allah golek ganti sapa? Oh ayem mboten susah ngono mboten. Kapas teko kene iki jenenge ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim malam hum yahzanun. Gimana? Ala inna awliya illa khaufun alaihim malam hum yahzanun. Ingat kekasih Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Ayem ambek Gusti Allah. Nah, guru bapak mekaten mawon, jadi menjadi penghalang, penghalang mencintai Allah, satu adalah dunia, kedua adalah malah surga, ketiga adalah bencana. Pilihan Allah adalah setiap 10.000 adalah tinggal 10. Kapan ini 1 juta tinggal berapa? Mane wong sing solati sing temenan itu hanya sedikit. Nek solat lumrai salat itu kita kabeh salat, tapi salat sing temenan jarang-jarang. Kadan muka-muka manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wadinal husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minam kitani Rabbi fangfa'na wadinal husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amit na fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'afatna bi barakatihi wa dinal husna bi khuramatihi wa amit na fi tariqatihim wa mu'atatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sidihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.